الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan kita telah memasuki permasalahan yang ketiga tentang zaman i'tikaf, yakni waktu minimal seseorang untuk dikatakan bahwa dia beri'tikaf. Dan telah kita jelaskan bahwa tidak ada dalil yang membatasi tentang minimalnya. Namun dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari sabda beliau, menunjukkan bahwa hendaknya al-i'tikaf tidak kurang dari satu hari atau tidak kurang dari satu malam. Lalu kemudian berkata al-muallif hafizahullah, وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. Dan waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama untuk beriktikaf, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang telah disebutkan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Penyebutan kana ya'takifu dalam bahasa Arab ini menunjukkan al-istimrariyah, menunjukkan sesuatu yang rutinitas diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'takifu, adalah beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Fa in i'takafa fi ghairi hadzal waqti jaza dzalik, apabila dia beriktikaf pada selain waktu ini diperbolehkan. Diperbolehkan, lakinnahu khilaful awla wal afdal, akan tetapi yang demikian menyelisihi yang utama. Sebab tidak diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam beriktikaf kecuali di bulan Ramadan dan kecuali di akhir-akhir bulan Ramadan yang beliau sangat mengutamakannya. Namun beliau pernah beriktikaf di bulan Syawal, disebabkan karena beliau tidak melakukannya di bulan Ramadan, maka beliau beriktikaf di bulan Syawal, yang menunjukkan bahwa diperbolehkan. Dan tidak diketahui ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di bulan-bulan yang lainnya. Wa man nawa i'tikafa al-'ashr al-awakhir min Ramadan shalla al-fajr min sabihati al-yawm al-hadi wal-'ishrin fil masjid alladhi yanwi al-i'tikaf fihi. Barang siapa yang berniat untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia salat subuh. Salat subuh di pagi hari pada hari yang ke-21 di masjid yang dia berniat untuk iktikaf di dalamnya. Thumma yadkhulu fi i'tikafihi. Kemudian dia masuk ke tempat i'tikafnya. Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan. Dan berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka di sini beliau menerangkan tentang seseorang yang hendak beriktikaf 10 hari terakhir. Kapan dia masuk ke tempat i'tikafnya? Telah disebutkan oleh beliau bahwa dia masuk ke tempat i'tikafnya setelah salat fajr, salat subuh pada hari yang ke-21 Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza arada an ya'takifa shalla al-fajra thumma dakhala mu'takafa." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak beriktikaf, maka beliau salat subuh, kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perhitungan hari itu dimulai dari terbenamnya matahari, maka seorang yang ingin sempurna beriktikaf 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, maka hendaknya dia masuk ke dalam masjid pada saat terbenamnya matahari atau sebelum terbenamnya matahari, yang menunjukkan masuk ke malam yang ke-21 di bulan Ramadan. Dia tinggal di masjid, maka dia telah memulai i'tikafnya, namun dia tidak memasuki tempat i'tikaf yang telah disediakan, ya, dari ruangan i'tikaf yang telah dikhususkan untuknya, kecuali setelah dia mengerjakan salatul fajr pada hari yang ke-21, kemudian setelah itu dia masuk ke tempat i'tikaf. Ini awal waktu ketika dia hendak memasuki al-i'tikaf, amalan i'tikaf, jika dia berniat 10 hari terakhir dan berakhir dengan terbenamnya matahari di hari yang paling terakhir dari bulan Ramadan dan memasuki malam 1 Syawal. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, mustahabbatuhu, hal-hal yang disukai dalam beriktikaf. Wal-i'tikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqih. I'tikaf merupakan ibadah di mana seorang hamba berkhalwat, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-Khaliq. Wa yaqta'u al-'ala'iqa 'amma siwahu, dan memutus berbagai macam hubungan dari hal-hal yang lainnya, dari perkara-perkara dunia. Oleh karena itu tidak sepantasnya seorang beriktikaf lalu kemudian dia tersibukkan dengan hal-hal yang lain, maka dia fokus beribadah, dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersibukkan dengan hal-hal dunia seperti berjual beli. Apalagi kalau dia berjual beli di masjid, maka ini hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Sementara apabila dia keluar dari masjid, maka dia membatalkan i'tikafnya, disebabkan karena tinggalnya seorang di masjid, menetapnya di masjid merupakan rukun i'tikaf, dan tidak diperbolehkan keluar kecuali hal-hal yang dia harus melakukannya. Maka dia memutus segala macam hubungan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yustahabbu lil mu'takifi ay yatafarraga lil ibadah. Maka disukai bagi seorang yang beriktikaf memfokuskan dirinya untuk ibadah. Fa yukthir minas salati wadh-dhikri wad-du'a wa qira'ati al-Qur'an wat-taubati wal-istighfar. Maka dia memperbanyak salat, berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, bertaubat, beristighfar, wa nahwi dhalika min at-ta'at allati tuqarribuhu ila Allah, dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang dianjurkan. Intinya seorang memperbanyak ibadah, amal saleh. Naam. Namun tentu apabila seorang kelelahan, maka dia boleh beristirahat, ya, dan kadang-kadang diperbolehkan ngobrol selama itu tidak melalaikan dia. Sebagaimana akan diterangkan, Nabi alaihi salatu wasalam terkadang ngobrol, terkadang beliau didatangi oleh istrinya, terjadi obrolan. Namun jangan menjadikan itu mayoritas waktunya. Sebab tujuan seorang beriktikaf adalah memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma yubahu lil mu'takif. apa yang dibolehkan untuk dilakukan oleh seorang yang beriktikaf. Wa yubahu lil mu'takifil khuruju minal masjid lima la budda minhu. Dan diperbolehkan bagi seorang yang beriktikaf keluar dari masjid terhadap hal-hal yang memang harus dia melakukannya. Tidak mungkin untuk tidak keluar dari masjid. Dia harus keluar. Kal khuruj lil akli wasyurbi, seperti keluar untuk makan dan minum. Idza lam yakun lahu may yuhdhiruhuma, apabila tidak ada seseorang yang mampu membawakan kepadanya makanan dan minuman tersebut. Tapi kalau misalnya makanan dan minuman tersedia di dalam masjid, ada yang membawakannya, maka yang demikian berarti tidak mengharuskan dia keluar dari masjid. Wal khuruju li qada'il hajah, demikian pula keluar untuk buang hajat. Wal wudu' min al hadas, berwudu' disebabkan karena berhadas. Wal ikhtisal min al janabah, mandi disebabkan karena junub. Wa yubahu lahu at tahadduthu ila an-nas fi ma yufid, dan diperbolehkan baginya ya berbicara dengan manusia, ya terjadi obrolan dalam hal-hal yang memberi faedah. Wasu'ali an ahwalihim, bertanya tentang keadaan mereka, ya mungkin bertemu dengan tetangga yang sedang beriktikaf, tidak mengapa terjadi obrolan, ya kaif halak dan yang semisalnya. Naam, namun tidak dijadikan itu sebagai sesuatu yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun itu sekadarnya, ya, atau terjadi obrolan dalam hal-hal yang sifatnya ilmiah, dalam hal-hal yang menambah ilmu. Amma tahadduthu fima la yufidu wa fima la darurata fih fa innahu yunafi maqsuda al-i'tikaf wa ma syuri'a min ajlihi. Adapun ngobrol atau berbicara, berbincang-bincang dalam hal-hal yang tidak memberi faedah dan bukan hal yang harus dia melakukannya, maka yang demikian menafikan atau bertentangan dengan tujuan i'tikaf dan apa yang disyariatkan dalam i'tikaf karenanya. Wa yubahu lahu ayyazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi, dan diperbolehkan pula ia diziarahi, dikunjungi oleh sebahagian keluarganya dan sebahagian kerabatnya. Wa ayyatahaddatsa ilaihi sa'atan min zaman, lalu kemudian terjadi obrolan, perbincangan dengan keluarganya beberapa saat. Wal khuruju min mu'takafihi litawdi'ihim, dan keluar dari tempat i'tikaf untuk mengantar keluarga tersebut, untuk mengantar keluarga meninggalkan masjid, namun tidak sampai keluar dari masjid, ya, namun hanya keluar dari tempat i'tikaf untuk mengantarnya ke masjid, yakni ke pintu masjid, lalu kemudian membiarkan kerabatnya atau keluarganya tersebut pulang. Li hadis Safiyyah radhiyallahu anha qalat, hal ini berdasarkan hadis Safiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf, maka aku pun mendatanginya di malam hari. Fa haddatsuhu, lalu aku pun berbincang dengannya. Tsumma qumtu fanqalabtu, kemudian aku berdiri untuk balik. Fa qama ma'i liyaqlibani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bersamaku untuk mengantarku pulang. Al hadis. Wa ma'na liyaqlibani ay yaruddani ila baiti. Makna liyaqlibani maksudnya untuk mengantar aku pulang ke rumahku. Walil mu'takifi ayyakula wa yashraba wa yanama fil masjid, dan diperbolehkan bagi seorang mu'takif yang beriktikaf untuk makan, minum dan tidur di masjid. Ma'al muhafazati ala nadhafatil masjid wa siyanatih, dengan memelihara dan menjaga kebersihan masjid. Sebab keumuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memelihara kebersihan masjid, maka hendaknya seorang beriktikaf tentu memperhatikan kebersihannya. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, mubtilatul i'tikaf, hal-hal yang membatalkan al-i'tikaf. Ini juga penting untuk diperhatikan bagi seorang yang hendak beriktikaf. Jangan sampai kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan i'tikafnya. Ya butulul i'tikafu bima yali. I'tikaf menjadi batal dengan hal-hal berikut. Yang pertama, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan, keluar dari masjid tanpa kebutuhan. Dengan sengaja dia keluar. Wa in qalla waqtul khuruj. Wa in qalla waqtul khuruj. Meskipun sedikit, sesaat waktu keluarnya. Pokoknya dia keluar, meninggalkan masjid. Maka ini menyebabkan batalnya i'tikaf meskipun sebentar. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul baita illa li hajah idza kana mu'takifan, dan beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada kebutuhan. Kecuali karena ada kebutuhan. Dalam riwayat yang lain, illa lima la budda minhu, kecuali dalam hal yang dia harus keluar dari tempat i'tikafnya apabila beliau sedang beri'tikaf. Hadis riwayat Imam Bukhari. Walianna al-khuruja yufawwitu al-mukhtha fil mu'tak. Naam. Walianna al-khuruja yufawwitu al-mukhtha fil mu'takif, fil mu'takaf. Sebab keluar dari masjid menyebabkan seseorang tidak lagi dikatakan tinggal di tempat i'tikafnya. Wa huwa ruknu al-i'tikaf. Padahal tinggal di tempat i'tikaf, yaitu di masjid, merupakan rukun i'tikaf. Maka tidak diperbolehkan seseorang keluar. Oleh karena itu, apa yang dilakukan sebagian, ya misalnya seorang di malam hari dia datang beri'tikaf, di pagi hari dia keluar bekerja, ini tidak dikatakan bahwa dia beri'tikaf 10 hari terakhir. Tidak dikatakan demikian. Karena ketika dia keluar, bukan hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu yang harus dia lakukan, li hajatil insan, yang menyebabkan batalnya i'tikaf yang dia lakukan. Yang kedua, al-jima'u, bersetubuh. Ini juga termasuk pembatal i'tikaf. Walau kana dhalika laylan, meskipun dia melakukannya di malam hari. Seorang yang berpuasa malam hari boleh. Boleh makan, boleh minum, boleh bersetubuh. Tapi bagi seorang yang beriktikaf tidak diperbolehkan mendatangi istrinya. Aw kana al-jima'u kharij al-masjid, ataukah jima' dilakukan di luar masjid. Walhasil tidak diperbolehkan sama sekali. Di qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan kalian melakukan mubasyarah. Dan yang dimaksud al-mubasyarah di sini adalah al-jima', ya, bersetubuh. Dalam ayat sebelumnya atau lafaz sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, maka sekarang kalian bashiruhunna. Yang dimaksud bashiruhunna yakni al-jima', ya, diperbolehkan kalian mendatangi istri kalian di malam hari, diperbolehkan. Maka makna al-mubasyarah, baik pada lafaz fal'ana bashiruhunna atau pada lafaz wala tubashiruhunna, yang dimaksud al-mubasyarah di sini adalah al-jima'. Wa fi hukmihi al-inzalu bi shahwatin biduni jima'in, Dan termasuk hukum yang sama dengan ini, apabila seorang keluar mani disebabkan karena syahwat meskipun tanpa jima. Misalnya al-istimna, seorang yang melakukan onani. Wa mubasharati zaujati fi ghairi al-farji, atau mendatangi keluarganya tanpa jima. Tapi dia mendatangi keluarganya. Ya, melakukan muqaddimah yang menyebabkan keluarnya mani. Meskipun dia tidak menyetubuhinya. Maka ini kata beliau termasuk di antara hal yang membatalkan al-i'tikaf. Dan permasalahan ini termasuk di antara hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Apakah selain dari jima', dari hal-hal yang sifatnya muqaddimah, pembukaan, termasuk di antara hal yang membatalkan i'tikaf? Sebagian para ulama mengatakan bahwa apa saja yang termasuk mubasyarah, tidak mesti jima', namun muqaddimahnya, apakah dia melakukan dengan syahwat atau tanpa syahwat, maka sebagian fuqaha mengatakan batal i'tikafnya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullah ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan disyaratkan harus dengan syahwat. Apabila dia mendatangi tanpa jima', mendatanginya dengan syahwat. Baik apakah dia keluar, mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani, maka i'tikafnya batal. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik. Dan salah satu riwayat dari al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang lain mengatakan, apabila dia mendatangi tanpa al-jima' yang menyebabkan keluarnya syahwat. Yang menyebabkan keluarnya syahwat. Maka ini yang membatalkan. Apabila tidak, yang menyebabkan keluarnya mani. Afwan. Yang menyebabkan keluarnya mani. Apabila tidak mengeluarkan mani, maka tidak membatalkan. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh muallif. Dan ini madhab Al-Hanabilah. Dan juga salah satu riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebahagian para ulama mengatakan tidak merusak i'tikaf. Selain dari al-jima', maka tidak merusak i'tikaf. Meskipun mengurangi nilai i'tikaf, namun tidak merusak. Apakah dia mendatangi dengan syahwat? Apakah mengeluarkan mani atau tidak? Maka tidak membatalkan i'tikaf. Karena yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus hanya pada seorang yang melakukan al-jima'. Wala tubashiruhunna, ini yang dimaksud adalah al-jima' itu sendiri. Adapun selain dari al-jima', dari muqaddimah, maka yang demikian tidak membatalkan i'tikaf seseorang. Dan ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan sebahagian para fuqaha Syafi'iyah, mereka menguatkan bahwa ini pendapat yang paling sahih yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, tidak ada dalil yang jelas tentang batalnya i'tikaf selain dari al-jima'. Ya, adapun makna al-mubasyarah pada firman Allah ini, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, al-mubasyarah yang dimaksud di sini khusus pada al-jima'. Adapun selain dari al-jima' membutuhkan dalil. Namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa seorang yang beri'tikaf, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengkhususkan dan meninggalkan hal-hal yang kaitannya dengan syahwat. Kemudian yang ketiga, dahabul aqli, yang membatalkan i'tikaf, kehilangan akal. Fayafsudul i'tikafu bil jununi was-sukr. Maka i'tikaf seorang menjadi rusak ketika dia menjadi gila dan ketika dia mabuk. Li khurujil majnuni was-sakran an kaunihi ma min ahli al-ibadah. Karena orang yang gila dan orang yang mabuk keluar dari keadaannya sebagai orang yang sedang beribadah. Yang keempat, al-haidh wan nifas, wanita haid dan nifas. Li'adami jawazi mukthil haidhi wan nufasa fil masjid. Haid dan nifas disebabkan karena tidak diperbolehkannya wanita haid dan nifas untuk tinggal di masjid. Ini juga termasuk masalah khilafiyah di kalangan para fuqaha tentang apakah diperbolehkan wanita haid dan nifas untuk tinggal di masjid. Tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan larangan seorang wanita yang dalam keadaan haid atau nifas untuk tinggal di masjid atau masuk ke dalam masjid. Adapun hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inni la uhillul masjid li haidhin wala junub, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan wanita yang dalam keadaan junub. Hadis ini dhaif. Dalam sanadnya seorang perawi wanita yang bernama Jasrah, Jasrah bintu Dajajah, dan dia adalah seorang perawi yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, adapun makna dari firman Allah wala junuban illa abiri sabil, ini juga berselisih, namun mayoritas para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud illa abiri sabil ini bukan seorang yang menyeberang masjid, tapi yang dimaksud abiri sabil yaitu musafir. Wala junuban illa abiri sabil, seorang dalam keadaan junub, seorang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan mengerjakan salat, tidak diperbolehkan mengerjakan salat sampai dia mengangkat junubnya, mengangkat hadas besarnya, kecuali apabila dia abiri sabil yaitu musafir. Maka jika dia tidak mendapatkan air, maka dia diperbolehkan bertayamum lalu kemudian mengerjakan sholat. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah masuk ke tempat ibadah atau masjid. Yang kelima, ar-riddah, murtad, limunafatiha al-ibadah, karena seorang yang murtad bertentangan dengan ibadah. Ya, seorang yang murtad kafir, dan yang kafir tidak sah apapun yang diamalkan dari amalan saleh. Waliqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, apabila engkau menyekutukan Allah maka pasti terhapus amalan-amalan saleh yang pernah engkau lakukan. Maka dengan demikian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita pun telah menyelesaikan bab tentang al-i'tikaf. Maka dengan demikian selesai pula pembahasan kitabus siyam, dan selesai pula bulan Sya'ban pada hari ini, dan kita memulai puasa Ramadan untuk tahun 1435 esok hari insyaallah taala. Apakah boleh i'tikaf tanpa menyempurnakan 10 hari pada 10 hari terakhir Ramadan? Boleh. Kan sudah disebutkan bahwa yang afdal i'tikaf itu tidak kurang dari 1 hari atau 1 malam. Jadi seorang diperbolehkan beri'tikaf 1 malam saja atau 1 hari saja. Namun yang dimaksud ya, apabila seorang ingin mengamalkan i'tikaf seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti yang kita jelaskan, dia masuk sebelum maghrib, dia sudah masuk ke tempat i'tikaf pada malam yang ke-21 Ramadan. Kemudian dia keluar pada hari yang terakhir di bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari. Adapun jika dia i'tikaf ingin sehari, ingin 2 hari, 3 hari tidak sempurna, maka yang demikian tidak mengapa insyaallah taala. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.